Betul enten manolan, manol-manol di peken-peken ni. Tahu pengertian itu? Ini juga tak belum itu. Usah lagi dulu ni. Yes, jadi anak ni wong membuat duit itu, membuat internet ini. Wedok atau wak lah. Coba yang itu saat ni ki, montawe limo, duit jutaan, Juni Ayu, yes, Fabianita, Kopoan, wong, iya. Leono itu Leono, wong upomo, wong upomo, kerjaan ini tak koboan. Anak itu, terus gak duit pembantu rumah tangga. Coba, ini gue sakit pendino tukaran kali ibu nih. Pendino tukaran kali ibu nih. Ngerti gak weh? Wah, kalau anak, kalau umba-umba, kalau niko, kalau niki sakit itu roti. Weh? Tadi anane guru niku napa niku au boten kena dino-dino. Mila di dalam Islam enten perintahnya ten. Niki sing saged nglakoni sebagian dari sebagian wong Arab. Tapi sebagian mawon. Guru niku lek wong Arab kaya sing sak niki rebutan ten anu niku sing apik tapi yen sing elek yen ten. Niku panjenengan mangan niku kumpul jelaga. Niku ini kumpanya ini pelajarannya agama ini kanyang Nabi, lek mangan, lek dahar ini ku kali gurui laku lo di kengen ngoten pisan tapi umum kita mboten saged sacing saged ini ku wong Arab tapi tidak semuanya jadi lek mangan ini ku bareng wedok pada wedok, lanang pada lanang ini ku iwak ku abang ini sak mboten katanya pengen ngentek atem wong si jin ini terusnya diburui ini ku odo, iwak siji wong loro, iwak siji wong loro sak panganan niku ngoten. Mula ana buruh sing tekok mekan niku apa meneh lanang sopir-sopir niku, lemu-lemu wong ini, lemu-lemu, moko mangane niku towo. Nah enten mriki mangan jangan kacang enten mriki mangan endok, wedhus, iwak sing aneh-aneh niku, mila sehat. Nggih. Nah, mila wong Arab niku nggih. Kalau nusuk, desa niki jadi boleh pembantu rumah tangga ni ku ten Indonesia. Sebab di negara ni boleh tenenten, tapi boleh wedi. Buan ini satu seket, 200 kapanan, kapan keliuan ni, begitu pak ni, 200 suhu, suhulan. Mulan aku apa aku dulu nu, lain dan mek mek dimolas, dimolas saya sedino semua ni lek ngompon ni, ye? Milo beten kelam enten wedi, melayu ono kafe. Niku lek pentiang upo musubio kaya upo tapi gak ono pembantu rumah tangga rasane kaya kia kiamat ngoten nggih mila kanca-kanca kula sampeyan iki diperintah ojo katik bedak-bedakno antarane wong sugih kali wong mboten duwi atau antarane wong pangkat kali mboten pangkat terutama lek undangan nggih diundang kafe tangga ni, duit kak duit diundang, ini kono yane ya diundang lo sing waktu ato, tapi ojo sampai lali nang keluar dari duit, lantang dan ngoten nggih. Kula kinten cekap pengawasan semanten mawon, mboten sanes mugi-mugi pengawasan ceketik niki saged madhai tetep panjenengan soyo. Al-Fatihah. Islam seperti